InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita masih di dalam bab yang berbicara tentang Rukyah dan Tamimah, memasuki dalil yang ketiga di dalam bab ini. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, Wa an Abdillah ibn Ukaim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Ukaim. Beliau adalah seorang sahabat yang berasal dari Kufah. Kunyahnya Abu Ma'bad. Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Marfu'an. Secara marfu'. Marfu' itu artinya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya beliau bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Nah, hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Inilah dalil yang ketiga di dalam bab ini. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini terdapat lima pelajaran. Al-awwal, pelajaran yang pertama, an-nahyu anit ta'alluq bi ghairillah. Larangan bergantung kepada selain Allah. Larangan bergantung kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dalam hadis ini mengandung ancaman terhadap orang yang bergantung kepada selain Allah, akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu dalam hadis ini jelas terdapat larangan bergantung kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa jemaah sekalian? Karena bergantungnya hati kita kepada Allah termasuk ibadah. Dalam surat Al-Ma'idah Allah menegaskan, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal, kalian bergantung, kalau kalian benar-benar beriman. Maka bertawakal kepada Allah termasuk ibadah. Sehingga Allah melarang orang yang bertawakal kepada selain Allah. Dan bahkan itu termasuk kesyirikan. Karena orang yang bertawakal kepada selain Allah berarti telah menyerahkan ibadah tawakalnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mempercayai jimat-jimat adalah kesyirikan. sebagaimana dalam hadis yang telah kita bahas di bab sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Begitu juga mempercayai hari-hari yang bisa mendatangkan keberuntungan dan takut terhadap hari-hari yang bisa menimpakan kesialan, ini kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, at-tiratu syirkun, at-tiratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Karena orang yang takut sial atau meyakini hari-hari yang bisa mendatangkan keberuntungan, berarti dia telah bergantung hatinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, sangat disayangkan ini masih banyak. Masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Masih sangat banyak. Percaya dengan satu benda bisa mendatangkan kesialan. Baru-baru ini saya ditelepon seorang kerabat. Beliau anggota TNI, pangkat Brigjen, Brigadir Jenderal. Bertanya beliau, barusan datang tamu dari etnis tertentu. Ketika sampai di depan rumah, pintu rumah keluarga itu dibuka keluar, bukan ke dalam. Langsung diprotes sama tamu itu. Ini kan bisa mendatangkan sial menurut Feng Shui. Subhanallah. Beliau langsung telpon ana, bertanya, betul gak itu? Saya bilang itu syirik dan tidak masuk akal. Ya. Orang di zaman modern masih percaya yang begitu-begitu. Itu gak masuk akal. Gak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Pintu, posisi pintu dibuka ke dalam, keluar dengan kesialan. Gak ada hubungannya. Secara akal gak bisa dijelaskan. Dan dalam syariat adalah kesyirikan. Ini masih ada yang percaya seperti itu. Dan orang-orang besar belum paham akidah seperti ini. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, benar-benar kita harus mendalami permasalahan tauhid ini dan berdakwah kepada masyarakat kita. Masih banyak masyarakat kita yang belum paham. Kalau tidak ada yang menyesatkan mereka, alhamdulillah. Kalau ada seperti itu kan bahaya. Ada kenalan teman datang bertamu, lalu sekaligus menyesatkan. Ini bahaya. Padahal yang dia sesatkan orang terpelajar, bukan orang biasa, bukan orang yang gak lulus SD, orang terpelajar. Jadi masih banyak masyarakat kaum muslimin baik apalagi yang tidak terpelajar yang belum memahami akidah yang benar. Maka itu termasuk kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man raddathu at-tiratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang bergantung kepada sesuatu, orang yang bergantung kepada sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, ini juga termasuk bergantung hati yang syirik besar. Kalau seseorang bergantung kepada sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia bergantung kepada selain Allah, seperti menurunkan hujan. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. atau mengaruniakan kepada kita seorang anak, hanya Allah yang bisa melakukannya. Atau menyelamatkan kita dari api neraka, dari azab kubur, dari kesesatan di dunia, hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka hal-hal seperti ini, kalau kita bergantung kepada selain Allah, ini adalah syirik besar. Bagaimana kalau hati seseorang bergantung kepada satu sebab yang Allah tetapkan? Contohnya obat-obatan. Obat-obatan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti madu dan Al-Habbatus Sauda. Bolehkah dia bergantung hatinya kepada obat tersebut? Juga tidak boleh. Tetapi tidak sampai tingkat syirik besar. Karena dia meyakini Allah yang menyembuhkan. Obat itu hanyalah sebab. Artinya, kalau dia meyakini obat itulah yang menyembuhkan, atau dokter yang menyembuhkan, dan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kata Syekh, wujubu ta'alluq billahi fi jami'il umur. Kewajiban bergantung hanya kepada Allah dalam setiap urusan kita. Inilah jemaah sekalian pelajaran penting yang kedua. Wajib bagi kita untuk selalu bergantung kepada Allah dalam semua urusan kita. Dan itu ibadah. Serta akan mendapatkan janji Allah untuk mendapatkan pertolongan. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ketiga. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi Allah akan menolong. Barang siapa bergantung hanya kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian, yang perlu diperhatikan di sini juga, kata Syekh, fi jami'il umur. Dalam setiap permasalahan, dalam semua permasalahan. Ini mencakup urusan agama dan urusan dunia. Dan ketahuilah, dalam urusan agama lebih penting untuk kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak orang bergantung kepada Allah hanya dalam urusan dunia. Bagaimana makannya, bagaimana keselamatannya, padahal yang lebih penting dia bergantung kepada Allah dalam urusan agama. Bagaimana besok, apakah dia masih sholat? Dia masih berpegang teguh dengan sunnah? Dan terutama bagaimana nasibnya di alam kubur, di hari kebangkitan? Maka jemaah sekalian, ini yang lebih penting untuk hati kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua urusan tanpa pengecualian. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini juga mengandung peringatan bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang selalu butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hamba tidak pantas untuk menyombongkan diri. Dan orang yang sombong benar-benar dibenci oleh Allah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji zarrah. Iya. Karena hamba selalu butuh kepada Allah, tidak pantas dia menyombongkan diri. Dia mendapatkan kebaikan semata-mata anugerah dari Allah. Apa yang pantas dia sombongkan dalam dirinya? Kalau saja dia enggak pantas sombong dalam urusan agama, maka lebih tidak pantas lagi dia menyombongkan diri dalam urusan dunia. Pelajaran yang ketiga, bayanu madarrati syirki wa su'i akibatihi. Penjelasan bahaya kesyirikan dan buruknya akibat dosa kesyirikan tersebut. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang ketiga. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, orang yang berbuat kesyirikan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Allah biarkan dia, Allah tidak menolongnya. Kalau Allah tidak menolongnya, hancurlah dia. Enggak mungkin dia bisa meraih kebahagiaan. Enggak mungkin dia bisa menggapai kemenangan baik di dunia dan di akhirat kelak. Maka di sini juga tercabang permasalahan. Pelajaran penting menunjukkan Allah membenci orang yang melakukan dosa kesyirikan ataupun kekufuran. Oleh karena itu, wajib juga bagi kita membenci mereka. Pelajaran yang keempat, annal jazaa' min jinsil amal. Bahwasannya balasan tergantung jenis amalan. Ini kaidah umum, balasan yang akan kita terima sesuai dengan jenis amalan kita. Artinya, kalau kita sering membantu orang, maka Allah akan membantu kita. Kalau kita bergantung kepada selain Allah, maka Allah tidak akan menolong kita. Kalau kita bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi sesuai dengan jenis perbuatan yang kita kerjakan. Kalau kita mengingat hal-hal ini, maka kita akan berhati-hati. Setiap kita melakukan satu perkara, kita ingat, kita akan dapatkan balasan sesuai dengan jenis perbuatan kita. Makanya ulama juga mengatakan zina itu adalah hutang. Kalau na'udzubillah kita berzina dengan anak orang, maka hati-hati, anak kita nanti dizinahi orang. Hati-hati. Jadi itu balasan dari Allah sesuai dengan perbuatan kita. Iya. Yang kelima, anna natijatal amal tarji'u ilal amil khairan aw syarran. Bahwasannya hasil dari amalan kembali kepada orang yang melakukannya. Baik atau buruk, dia yang merasakan. Dia yang merasakan. Artinya jemaah sekalian, Allah tidak butuh sedikit pun dengan amalan kita. Amalan kita enggak akan menambah kehebatan, kekuasaan, keagungan Allah. Dan kalau kita berbuat maksiat, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah sudah ada di puncak keagungan dan kebesaran. Enggak bisa ditambah dengan amalan kita. Allah enggak perlu. Kita bermaksiat semuanya tidak merugikan Allah sedikit pun. Jadi, yang untung maupun rugi adalah kita. Kita masuk dalil berikutnya. Warawal Imam Ahmad an Ruwaifi. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ruwaifi. Ruwaifi bin Thabit bin As-Sakan bin Adi. Salah seorang sahabat Ansar yang pernah menjadi pemimpin pasukan membebaskan Afrika. Jadi beliaulah yang memimpin pasukan Islam membebaskan negeri-negeri Afrika, sehingga sampai hari ini banyak negeri-negeri Afrika yang Muslim. Beliau wafat tahun 47. Beliau membebaskan Afrika di tahun 47 Hijriah dan wafat di tahun 56 Hijriah. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika. Kemungkinan hidupmu akan panjang. Hidupmu akan lama. Dan jemaah sekalian, terbukti seperti kata Nabi SAW, beliau wafat di tahun 56 Hijriah, jauh setelah Nabi wafat. Fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'id dabbatin aw aghmin fa inna Muhammadan bari'u minhu. Maka kabarkan kepada manusia bahwasanya orang yang mengikat jenggotnya atau menggunakan tali busur panah sebagai jimat atau beristinja dengan kotoran hewan atau tulangnya, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud. Syekh menyebutkan dari hadis ini 6 pelajaran. Pelajaran yang pertama, alamun min a'lamin nubuwah. Dalam hadis ini terdapat tanda kenabian. Fa inna ruwaifi'an talat hayatuhu ila sanati 56 hijriyatan. Karena sesungguhnya Ruwaifi panjang umur beliau sampai tahun 56 Hijriah. Kenapa Syekh mengatakan Ini adalah tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah memberitahukan kepadanya berita gaib. Di antara berita gaib yang Allah beritahukan kepada beliau, sahabat Ruwaifi ini akan hidup lama. Sahabat Ruwaifi ini akan hidup lama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan umur Ruwaifi untuk menyampaikan risalah beliau. Makanya jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting yang terselip padanya, yaitu sebaik-baik cara kita untuk memanfaatkan umur kita adalah mempelajari dan menghafal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampaikan kepada orang lain. Ini subhanallah pelajaran besar. Nabi SAW mengatakan kepada Ruwaifi, hidupmu akan lama, maka sampaikan kepada manusia hadis ini. Jadi Nabi SAW membimbing kita untuk belajar, menghafal dan menyampaikan. Bagaimana mau menyampaikan kalau enggak hafal? Menghafal jemaah sekalian penting sekali. Sampai-sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Dhahaba kullu syai' illa ma hafidhna." Akan hilang semua yang kita pelajari. Semua yang kita pelajari percuma, semuanya akan hilang kecuali yang sudah kita hafal. Itu yang enggak akan hilang. Kecuali hafalannya hilang, hilang juga. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran yang pertama. Dan di surat Al-Jin Allah berfirman, "Alimul ghaibi falayudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada para nabi atau para rasul yang telah Allah ridhoi. Jadi bukan Nabi SAW punya ilmu gaib, tidak. Beliau menerima wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm, tidak ada wahyu yang beliau sampaikan, tidak ada syariat yang beliau sampaikan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pelajaran yang kedua, wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu. Wajib mengabarkan kepada manusia atau mengajari manusia apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang dilarang atas mereka, yang wajib untuk mereka lakukan atau wajib mereka tinggalkan. Ini jemaah sekalian termasuk kewajiban, sebab hadis ini tidak khusus bagi Ruwaifi, ini berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengetahui sesuatu yang wajib, harus kita sampaikan. Kalau kita mengetahui sesuatu yang haram, yang dilarang, harus kita sampaikan. Jadi ini kewajiban kita. Sebagaimana juga sudah kita bahas panjang lebar di bab yang kelima, bab tentang kewajiban berdakwah. Pelajaran yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa ifaiha. Disyariatkannya memuliakan jenggot dan memanjangkannya atau membiarkannya tumbuh. Membiarkannya tumbuh, bukan memanjangkan, tapi membiarkannya tumbuh. Karena tidak juga ada anjuran kita memanjangkan jenggot. Dalam artian kalau sudah begitu gak usah dipaksakan untuk dipanjangkan. Beli obatnya misalkan, gak perlu. Di sini kata Nabi SAW, kata Syekh, ifa'iha, biarkan tumbuh. Dari kata afa ya'fu, maafkan. Artinya secara bahasa, maafkan. Dan ini bahasa hadis. Bahasa hadis. Nabi SAW bersabda, "A'ful liha wa uhfus syawarib." Maafkan jenggot Anda dan potong kumis Anda. Maafkan artinya biarkan tumbuh. Jadi Nabi SAW tidak menyuruh kita memanjangkan dalam artian yang enggak punya jenggot dipaksakan beli obat supaya tumbuh atau dipaksakan supaya lebih lebat, itu tidak dianjurkan. Malah kita khawatir itu termasuk apa namanya? Berlebihan. Jadi yang ada yang tumbuh biarkan. Dan diharapkan wa tahrimil abath biha. Dan diharamkan untuk mempermainkan jenggot. Bihalqin, dengan cara mencukurnya. Au qassin, atau memotongnya. Jadi jemaah sekalian, kata Syekh, ini diharamkan. Kenapa? Sebagian ulama berkesimpulan hukumnya haram. Karena dalil-dalil melarang. Dan dalam kaidah usul, Al-aslu fi nahyi at-tahrim. Hukum asal dalam larangan itu haram. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Misalkan Nabi SAW menyuruh memanjangkan atau membiarkan jenggot tumbuh. Tapi ternyata beliau pernah potong. Maka berarti perintahnya tidak sampai wajib. Tapi kalau beliau sendiri tidak pernah memotongnya, maka berarti wajib dibiarkan dan haram untuk dipotong. Ya, dan ini pendapat yang kuat. Ya. Dicukur atau dipotong, tidak boleh kedua-duanya. Kalau mau dirapikan, rapikan, tapi bukan dengan cara dicukur atau dipotong. Au aqdin, tidak pula diikat-ikat. Au taj'idin, atau dikumpulkan, dikepang begitu. Au ghairi dzalik, atau yang semisal dengan itu. Jadi enggak boleh dipermainkan. Itu bagi laki-laki adalah kemuliaan dan juga ketampanan serta kewibawaan. Ya, bagi laki-laki itu hal yang baik. Sebaliknya, kalau laki-laki mencukur, maka dia akan menyerupai wanita. Dan menyerupai wanita diharamkan di dalam syariat. Diharamkan di dalam syariat. Nabi SAW bersabda, atau kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal-mutashabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Dan apabila wanita tumbuh jenggotnya, apa yang harus dilakukan? Harus dipotong, jangan dibiarkan. Enggak ada laki-laki yang suka jadinya. Ya. Nah, jemaah sekalian, para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW di dalam hadis ini berlepas diri dari orang yang mengikat jenggotnya. Karena itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka tidak memuliakan jenggot mereka. Mereka mempermainkannya. Jadi kalau kita mempermainkan jenggot kita, maka kita menyerupai orang-orang jahiliyah. Dan di balik itu juga ada keyakinan-keyakinan mereka. Di antaranya mereka takut kena penyakit ain. Maka jenggotnya diikat. Maka itu kalau ada keyakinan seperti itu, maka termasuk kategori kesyirikan. Ya. Dia masuk syirik dalam sebab. Seperti yang sudah kita bahas, kesyirikan dalam sebab. Makanya ketika membahas itu, kita katakan ini bisa masuk di dalam banyak permasalahan. Meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, adalah kesyirikan. Ya. Pelajaran yang keempat, tahrimu ittikhadzil qiladah lidaf'il mahdzur wa annahu syirkun. Diharamkannya menjadikan tali busur panah atau kalung apa saja untuk menolak sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi digunakan sebagai jimat, maka itu dilarang. Wa annahu syirkun, dan bahwasanya itu termasuk kesyirikan. Jadi ini juga kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka menggunakan tali busur panah sebagai jimat. Maka Nabi SAW berpesan kepada Ruwaifi untuk menyampaikan kepada mereka, itu dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan dalam hadis ini dinyatakan beliau berlepas diri dari mereka. Pelajaran yang kelima, tahrimul istinja birraus wal idham. Diharamkannya beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Dengan kotoran hewan atau tulang. Karena itu bukan alat untuk bersuci yang diizinkan. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa Nabi SAW melarang? La tastanjau birrawth walal idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kalian beristinja dengan kotoran hewan, jangan pula dengan tulangnya. Karena itu adalah bekal saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Maknanya apa? Kata para ulama, hewan kita yang kita sembelih dengan nama Allah, maka tulang-tulangnya nanti dimakan oleh apa namanya jin muslim, dan kotoran hewan kita dimakan oleh hewan mereka. Jadi dilarang oleh Nabi SAW untuk menjadikannya sebagai alat untuk membersihkan kotoran kita. Iya. Pelajaran yang keenam, an hadhil jara'im al-madhkurata min al-kaba'ir. Bahwasanya empat dosa yang disebutkan di sini termasuk dosa besar. Kenapa Syekh berkesimpulan ini dosa besar? Karena di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, fa inna Muhammadan bari'u minhu. Orang yang melakukannya, Muhammad berlepas diri darinya. Jadi itu adalah dosa besar karena mengandung ancaman keras. Kita masuk dua dalil yang terakhir. Dua athar. Yang pertama dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala berkata, beliau adalah imam besar dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin." Barang siapa menghilangkan jimat dari seseorang, maka itu seperti membebaskan seorang budak. Rawahu Waqi. Diriwayatkan Imam Waqi. Walahu an Ibrahim, juga diriwayatkan oleh Waqi. Waqi, beliau adalah Waqi Ibnul Jarrah, salah seorang guru Imam Syafi'i rahimahullah, seorang perawi yang terpercaya, wafat tahun 197 Hijriah. Walahu an Ibrahim, juga beliau meriwayatkan dari Ibrahim. Ibrahim adalah Ibrahim An-Nakhai, juga salah seorang pembesar dari generasi tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wafat tahun 96 Hijriah. Kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Dahulu mereka, yaitu Ibnu Mas'ud dan murid-murid beliau, membenci semua jimat, melarang semua jimat, sama saja jimat itu berasal dari Al-Qur'an atau dari selain Al-Qur'an. Maksudnya jimatnya yang dibenci tentunya, bukan Al-Qur'annya, tapi penggunaannya sebagai jimat itu mereka benci. Ya. Syekh menyebutkan dari dua athar ini tiga pelajaran. Pelajaran yang pertama, fadlu qat'it tamaim, keutamaan menghilangkan jimat. Li'anna dzalika min izalatil munkar wa takhlisin nas minasyirki. Karena perbuatan itu termasuk merubah kemungkaran dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Kenapa jemaah sekalian? Imam Sa'id bin Jubair mengatakan, siapa yang memotong jimat dari seseorang seperti membebaskan seorang budak. Karena orang yang menggunakan jimat dan semua orang yang berbuat syirik, dia sedang diperbudak oleh syaitan. Bahkan seharusnya pahalanya lebih besar daripada membebaskan perbudakan manusia. Jadi besar sekali pahalanya, dan sama saja berarti dia membebaskan saudaranya dari api neraka. Pelajaran yang kedua, tahrimu ta'liki tama'i mutlakan walau kanat minal Qur'an inda jaba'atin minat tabi'in. Diharamkannya menggunakan jimat secara mutlak, walaupun jimat itu berasal dari Al-Qur'an, menurut pendapat sekelompok ulama tabi'in. Dan ini pendapat yang kuat sebagaimana sudah kita jelaskan, karena memang tidak ada dalil satupun Nabi SAW menggunakan jimat dari Al-Quran dan mengizinkan para sahabat menggunakan jimat. Itu ada, tidak ada dalilnya. Jadi minimalnya itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Pelajaran terakhir, hirsus salaf ala siyanatil akidah anil khurafat. Semangat ulama salaf untuk menjaga kemurnian akidah dari khurafat, dari khayalan-khayalan, dari keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Itu semuanya merusak akidah. Setiap keyakinan tanpa dalil itu semuanya merusak akidah, maka harus kita buang jauh-jauh dari keyakinan kita. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan setelah sholat isya insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Apakah hukum karma itu ada? Pertama, jemaah sekalian, kita sering mendengarkan istilah hukum karma. Itu bukan istilah dari agama kita. Bukan istilah dari agama kita, tapi dari agama lain, yang mungkin pemahamannya tidak sama seperti yang kita pahami. Jadi kita gak bisa, atau saya pribadi gak bisa memastikan apa itu hukum karma, kecuali antum jelaskan. Karena ini istilah dalam agama lain, kalau kita sama-samakan dengan pemahaman kita, khawatirnya mereka maksud berbeda, kita bermaksud berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, dalam syariat, orang yang berbuat dosa, selama dosa itu bukan kesyirikan dan kekafiran, maka walaupun dia enggak bertobat, Allah akan maafkan kalau dia bukan termasuk orang kafir. Ini keutamaan orang-orang yang beriman. Keutamaan orang-orang beriman. Bahkan orang yang tadinya kafir, lalu bertobat dari kekafirannya, dia belum bertobat dari dosa zinanya, korupsinya, mencurinya, belum dia bertobat, maka semua dosanya Allah ampuni. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, ketika Amr mau masuk Islam, beliau minta syarat, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi ada syarat." Apa syaratnya? "Dosa-dosa saya selama masa jahiliyah diampuni." Maka Nabi SAW mengatakan, "Ama ta'lam ya Amr annal Islam yajubu ma qablah." Tidakkah kamu tahu hai Amr, kalau kamu masuk Islam, meninggalkan kesyirikan, mentauhidkan Allah, itu akan menghapuskan semua dosa-dosamu yang telah lalu. Kalau dosa-dosanya sudah diampuni, bagaimana mungkin dibalas? Tidak ada lagi pembalasan. Sudah diampuni oleh Allah. Ini pertama, keutamaan orang yang beriman. Orang yang beriman, dosa-dosanya selain kesyirikan dan kekafiran, walaupun dia tidak taubat, Allah akan mengampuninya, asal dia meninggalkan kesyirikan dan kekufuran. Ya. Apalagi kalau dia bertobat. Apalagi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda, jemaah sekalian, antara janji dan ancaman. Ini perlu kita pahami. Syariat, dalil-dalil syariat tentang janji dan ancaman itu berbeda. Kalau janji pasti Allah tepati. Kalau ancaman, belum tentu Allah tepati. Harus kita bedakan. Jadi ancaman-ancaman terhadap pelaku dosa yang beriman. Dia pelaku dosa, tapi dia masih muslim. Ancaman-ancaman terhadapnya, itu bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Iya. Karena kalau Allah tidak tepati, menunjukkan Allah maha pengampun, maha penyayang. Iya. Jadi jangan disamakan dengan janji. Kalau janji, pasti Allah Azza wa Jalla menepatinya. Dan Allah berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Ana rencana menziarahi sahabat ana yang ana cintai karena Allah di Bandung, insyaallah. Tapi ana juga ada hajat yang harus diselesaikan dengan temannya sahabat ana di kota tersebut berkaitan dengan urusan dunia. Apakah hal tersebut tercelah? Karena ana menggabungkan niat mengunjungi sahabat ana karena Allah dengan niat duniawi. Jawabannya tidak tercelah. Tidak tercelah. Selama itu bukan niat utama. Allah berfirman tentang orang yang naik haji, walaysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Setelah menyelesaikan manasik haji atau sambil menunggu manasik, maka Allah mengatakan tidak ada dosa bagi kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian. Ulama mufassirin menjelaskan maksud keutamaan di sini berdagang supaya dapat rezeki. Jadi boleh orang pergi haji niat utamanya karena Allah. Ada terselip niat sekaligus untuk berdagang. Mumpung banyak orang, ya, manfaatkan kesempatan untuk berdagang. Boleh, tidak masalah. Ya. Tetapi jangan jadikan itu tujuan utama. Kalau itu dijadikan tujuan utama, maka itu tercelah. Apalagi itu tujuan satu-satunya, maka itu tercelah. Ya. Jadi boleh, hanya kurang afdol. Hanya kurang afdol. Lebih afdol kalau dia murni semata-mata untuk ibadah, mengharapkan balasan di akhirat. Ya. Dan juga ada dalil-dalil yang sifatnya umum, seperti firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan dia diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi Allah motivasi kita untuk bertakwa dengan balasan di dunia, menunjukkan boleh kita harapkan. Tapi jangan dijadikan itu yang utama. Yang tidak boleh sama sekali adalah pingin dipuji orang, riya. Ini tidak boleh sama sekali. Bahkan itu adalah syirik, yaitu syirik kecil. Syirik kecil kenapa disebut kecil? Karena kecil saja, sedikit saja keinginannya. Niat utamanya karena Allah ketika dia beribadah. Lalu ada niat sedikit untuk dipuji orang. Makanya disebut syirik kecil. Kalau banyak, itu bukan lagi syirik kecil, menjadi syirik besar. Waliyadzubillah. Apakah setan jin bisa mencelakakan kita? Lalu bagaimana kita memahami masalah ini dikaitkan kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia enggak bisa mencelakakan kita, enggak perlu kita berlindung kepada Allah darinya. Sama saja dia dengan binatang buas. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan menjadi sebab kemudaratan. Iya. Jadi, seperti kita meyakini binatang buas berbahaya, seperti kita meyakini api bisa membakar, jadi meyakini setan bisa membahayakan kita, itu tidak bertentangan dengan akidah. Ya. Hanya saja yang harus kita yakini adalah semua terjadi dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana memahami masalah ini dikaitkan dengan takdir dari Allah? Semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah. Makanya beriman kepada takdir, kata Nabi SAW, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Artinya, adanya setan dan perbuatan setan yang buruk, itu juga takdir Allah. Itu juga takdir Allah, semuanya. Tidak ada satu butir pasir pun kecuali itu ciptaan Allah, takdir Allah. Dan tidaklah bergerak pasir itu kecuali juga takdir Allah. Apapun yang terjadi di alam ini, kita dan perbuatan kita ciptaan Allah. Setan dan perbuatannya ciptaan Allah. Surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Jadi, apabila Allah menghendaki terjadi, Apabila Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Maka dari itulah hamba selalu bergantung kepada Allah. Karena kalau Allah menghendaki, setan bisa membahayakannya, akan membahayakannya. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak membahayakan. Sehingga hanya kepada Allah kita berlindung. Jadi ini sama sekali tidak bertentangan dengan keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya menderita penyakit serius dan setiap berdoa menggunakan doa Nabi Ayyub alaihi salam berharap Allah menyembuhkan saya. Apakah dibenarkan? Doanya Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Tidak mengapa insyaallah taala, doa-doa dari Al-Qur'an dan sunnah kita baca, itu hal yang baik. Iya. Bagus. Dan kita doakan saudara kita ini semoga Allah menyembuhkannya. Syabahullah. Apakah mungkin meruqyah langit agar tidak hujan seperti yang dilakukan oleh para peruqyah saat demo? Itu termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah selain orang sakit. Tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat meruqyah selain orang sakit. Enggak ada meruqyah langit, meruqyah rumah, meruqyah brankas dan lain-lain. Itu mengada-ada. Iya. Harusnya berdoa. Doa kepada Allah. Yang Nabi SAW contohkan, beliau berdoa. Seperti dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika Nabi SAW sedang khutbah, datang orang Arab Badui melaporkan kampung mereka. Ya Rasulullah, hewan-hewan mati, harta-harta musnah karena kemarau panjang. Berdoalah kepada Allah. Maka Nabi SAW langsung berdoa. Belum beliau turun dari mimbar, hujan sudah turun. Hujan sudah turun. Pekan depannya dia datang lagi. Nabi pas juga sedang khutbah. Ya Rasulullah, banjir. Minta doa lagi. Minta didoakan lagi. Maka Nabi SAW berdoa. Di antara doa beliau, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan. Jangan di tengah-tengah kami, tapi di sekitar kami. Jadi doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ruqyah tidak selalu bermakna doa. Artinya ruqyah itu bisa dengan doa, bisa dengan bacaan Quran. Iya. Bisa dengan doa, bisa dengan bacaan Quran. Jadi ruqyah lebih umum. Doa lebih khusus. Ya. Di kantor ada kegiatan doa bersama, dilakukan setiap pagi dan semua karyawan datang, baik muslim maupun non muslim. Doa dipimpin secara bergantian setiap harinya. Mohon penjelasan hukum dari doa bersama rutin antar agama tersebut. Yang pertama, seandainya yang melakukannya muslim semuanya, maka itu termasuk cara berdoa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah mengajarkan kita berdoa bersama, tidak sehabis solat, tidak pula di tempat yang lain. Beliau tidak pernah memimpin para sahabat berdoa kemudian diaminkan oleh para sahabat. Enggak pernah. Ya. Ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Yang kedua, kalau dihadiri oleh orang yang beragama lain, kepada siapa dia berdoa? Tentu kepada Tuhannya, Tuhan yang dia sembah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak patut kita ikutan bersama dia. Sebagaimana sudah sering kita jelaskan, ikut bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran itu maknanya adalah persetujuan. Sehingga tidak pantas kita ikut-ikutan bersama mereka. Ya, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 140, innakum idza mithluhum. Kamu kalau masih bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Kenapa? Karena kehadiran kita di situ adalah persetujuan. Kecuali kita hadir untuk mengingkari, untuk memberikan nasihat kepadanya, jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia yang pimpin doa. Terus kita aminkan subhanallah. Dia berdoa kepada selain Allah, terus kita aminkan. Subhanallah. Ini adalah kekufuran. Kalau kita ikut berdoa, padahal dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi, seandainya yang hadir semua muslim itu sudah termasuk bid'ah, apalagi ada orang-orang kafir. Ya, harus dihindari. Ponakan saya bayi umur 3 bulan menangis hingga 4 jam kurang lebih. Akhirnya kakak saya memanggil ustaz. Namun cara meruqyahnya agak sedikit tidak saya mengerti. Lalu ia berkata, ponakan saya sedang diganggu. Apakah itu harus dipercaya? Dan juga bagaimana meruqyah bayi? Apakah sama? Ini tidak diceritakan di sini. Bagaimana cara dia meruqyah? Adapun dia mengatakan dia lagi diganggu, mungkin saja dia hanya memperkirakan. Karena orang yang diganggu jin itu kan ada tanda-tanda. Dia jadi enggak normal. Dia jadi enggak normal. Iya. Bisa saja kita mengatakan kemungkinan dia diganggu jin. Buktinya dia lagi enggak normal. Bukankah Allah telah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbatu syaitan minal mas." Orang-orang yang makan riba tidaklah mereka bangkit dari kubur mereka kecuali seperti orang kesurupan setan. Jadi kesurupan setan itu kita kenali di dunia ini. Makanya kita akan kenali orang-orang yang makan riba di akhirat seperti orang kesurupan setan. Makanya kalau ada tanda-tanda jelas dia gak sadar meracau, bisa saja kita katakan dia sedang diganggu jin. Iya. Tapi kalau kenyataannya dia meruqyah dengan cara perdukunan dan dia sembarang, tidak ada tanda-tanda apapun, tapi dia berani mengatakan ada jin di tubuhnya, nah ini masalah. Berarti dia sok tahu perkara gaib. Ya, apalagi sampai bisa mengatakan di dalamnya ada 3 jin, 4 jin. Dari mana dia tahu? Nah ini wallahu a'lam. Khawatirnya dia juga bekerja sama dengan jin. Mohon penjelasannya syirik terhadap sebab. Karena tadi anda sempat mendengar bahwa meyakini madu dan habatus sauda sebagai sebab termasuk syirik. Bukannya sebab yang dilakukan dari sebuah penelitian dan terdapat hubungan sebab dan akibat tidak termasuk syirik. Apa saya bilang begitu tadi? Meyakini madu dan habatus sauda sebagai sebab maka termasuk syirik. Ya. Tadi yang saya katakan adalah kalau hati bergantung kepada obat, contohnya madu dan habatus sauda, tapi masih meyakini itu hanya sebab, itu syirik kecil. Meyakini Allah yang menyembuhkan, meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi hati bergantung kepada obat, obat apa saja, maka itu syirik kecil. Ya. Tapi kalau sudah tidak lagi meyakini Allah yang menyembuhkan, namun obat semata-mata yang menyembuhkan dan bukan Allah, itu baru menjadi syirik besar. Adapun kalau hati kita bergantung kepada Allah dan meyakini hanya Allah yang menyembuhkan serta obat itu hanya sebab, itu adalah tauhid. Itu bukan kesyirikan. Jadi perhatikan baik-baik kalimat. Salah sedikit bisa salah paham. Ya. Jadi itu bukan syirik. Karena itu adalah sebab yang Allah tetapkan. Ya. Kenapa jimat itu dihukumi syirik? Karena itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Betul, jimat itu gak bisa dibuktikan. Hubungan antara sebab dan akibat. Tidak ada dalil dan tidak bisa dibuktikan hubungan antara sebab dan akibat. Jadi dua caranya. Pertama melalui dalil syar'i. Yang kedua melalui penelitian yang bisa membuktikan hubungan sebab-akibat. Iya. Jadi walaupun kita mungkin belum paham apa hubungan sebab-akibat, tapi kalau ada dalil syar'i wajib kita percaya. Contohnya jemaah sekalian, hadis sahih. Nabi SAW mengatakan siapa yang makan korma ajwah di pagi hari 7 butir, tidak ada satupun, tidak ada satupun racun atau sihir yang bisa membahayakannya di hari tersebut. Ya. Mungkin kita belum melakukan penelitian. Apa hubungannya? Korma 7 butir, semua racun tidak bahaya. Semua sihir tidak berbahaya. Tapi ada dalil yang menyatakan itu, maka wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Dan jangan kita coba makan racun. karena haram hukumnya makan racun. Ana setiap pulang kampung selalu menghindari jalan yang banyak begalnya. Apakah ini termasuk kesyirikan? Tidak. Selama kita bergantung kepada Allah dan meyakini jalan yang tidak banyak begalnya itu hanya sebab keselamatan. Persis seperti pertanyaan tadi terkait dengan sebab. Selama kita yakin Allah yang menyelamatkan kita, usaha kita hanya sebab. Ya. Bahkan syariat menyuruh kita berusaha. Orang yang hanya bergantung kepada Allah dan tidak mau berusaha, maka itu mencela syariat. Sama saja mencela syariat. Kenapa? Karena syariat menyuruh kita berusaha. Nabi SAW bersabda, ibadallah tadawaw ma anzalallahu da'an ila wada'alahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga penawarnya. Jadi syariat menyuruh kita untuk mengambil sebab. Kalau kita bergantung saja kepada Allah tanpa mengambil sebab, itu termasuk celaan terhadap syariat. Iya. Terkait perkataan Said bin Jubair tentang keutamaan menghilangkan jimat, apakah praktiknya benar-benar kita membuang jimat seseorang tanpa permisi atau ada adab sebelum itu? Ya, ini juga sebenarnya sudah kita jelaskan. Ini ada athar yang sama di bab sebelumnya, yaitu hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau langsung praktekan masuk ke orang sakit, langsung beliau potong jimatnya. Setelah dipotong baru beliau nasihati. Nah, ternyata jemaah sekalian, siapa yang beliau perlakukan demikian? Itu muridnya. Jadi hal itu dilakukan apabila tidak memunculkan kemudaratan yang lebih besar atau menimbulkan fitnah terhadap dakwah yang lebih luas. Dan ini kaidah umum dalam merubah kemungkaran, tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Iya. Dan juga enggak ada gunanya kalau kita potong tanpa memahamkan dia, karena dia bisa pakai lagi. Jadi kalau bukan siapa-siapanya kita, orang lain, gak mungkin kita lakukan itu, karena akan berdampak justru pada penolakan. Yang bisa seperti itu kalau dia murid kita, adik kita, anak kita, kan biasa. Sebagai orang yang dia hormati, dia tidak akan marah kepada kita. Tapi kalau orang lain, apalagi orang lebih tua, itu gak mungkin kita seperti itu. Tapi kita jelaskan terlebih dahulu, pahamkan. Bahkan nanti dia sendiri yang akan mengeluarkan jimatnya tersebut. Ya, begitu rinciannya. Apa itu syubhat? Dan kenapa syubhat itu yang paling bahaya? Syubhat itu adalah kesesatan yang berbalut dalil. Itulah bahayanya. Kesesatan yang dibungkus dengan dalil. Ya. Lebih berbahaya daripada syahwat. Karena syubhat efeknya sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Sedangkan syahwat umumnya hanya kemaksiatan. Bukan memandang remeh maksiat, tapi umumnya syahwat itu menjerumuskan dalam maksiat, dan umumnya maksiat tidak sampai menjerumuskan kepada kekafiran dan kesyirikan. Tapi syubhat kelihatannya benar, kelihatannya yang menyampaikan, nah ini nilai-nilai bahayanya. Karena dia dibungkus dengan dalil. Dan kadang yang menyampaikannya bukan penjahat. Orang yang kelihatan rajin ibadah. Itulah syubhat. Intinya adalah syubhat itu semua ajaran-ajaran kepada kesesatan, kepada kesyirikan dan kekufuran, tetapi dibungkus dengan dalil-dalil. Dan itulah yang Allah maksudkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih, yang masih samar, yang masih bisa dibuat syubhat. Untuk apa? Untuk menyesatkan dan untuk menakwilkan tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Dan Nabi SAW telah menafsirkan ayat ini. Kata beliau, fa idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaa'ika alladziina sammallahu fahdharuuhum. Kalau kamu lihat orang-orang yang suka membuat syubhat, dia cari-cari dalil untuk mendukung pemahamannya, padahal pemahaman hadis itu atau ayat itu tidak seperti itu. Maka kata Nabi SAW, itulah yang Allah maksudkan, fahdharuhum, jauhi mereka. Ini dalil yang menunjukkan tidak boleh kita belajar kepada da'i syubhat, ustaz syubhat. Ini dalilnya, Nabi SAW mengatakan fahdharuhum, jauhi mereka. Mendekati saja dilarang, apalagi menjadikan dia sebagai guru. Iya. Jika seseorang mengakui sebagai pemimpin di satu negara, yaitu presiden, namun dia tidak mengakuinya sebagai ulil amri, apakah ini syubhat? Apakah ini bahaya? Ya, ini ajaran menyimpang. Kalau dia mengakui sebagai pemimpin kaum muslimin, pemimpin satu negara, dan dia muslim, maka itu ulil amri. Perhatikan surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri dari kalangan kalian. Kalian siapa dimaksud? Muslim atau kafir? Muslim. Artinya selama dia masih muslim, dia adalah ulil amri kalian. Ini makna yang terkandung dalam ayat ini. Jadi tidak dipersyaratkan dia harus muslim yang sempurna. Yang sempurna, yang berhukum dengan seluruh syariat Allah, baru diakui sebagai ulil amri. Itu tidak dipersyaratkan dalam syariat. Yang penting dia masih muslim, maka dia adalah ulil amri. Tentu wajib dia berhukum dengan syariat. Tapi selama dia tidak bisa divonis kafir, maka dia masih ulil amri yang wajib ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Kalau dia suruh kita berbuat maksiat, enggak boleh kita taat. Tapi juga tidak boleh kita memberontak untuk melengsarkannya. Iya. Jadi ini pemahaman berbahaya, mau menggiring orang untuk tidak mengakui ulil amri lalu mau memberontak atau menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Ini bukan ajaran Islam. Nabi SAW telah mengingatkan kita, man ahana sultanallahi fil ard ahanahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin yang Allah tetapkan sebagai pemimpin di muka bumi, Allah akan hinakan dia di hari kiamat. Jadi kalau sudah enggak mengakui ulil amri, banyak yang dia bisa lakukan. Dia bisa menghinanya, menjatuhkan kewibawaannya, atau bahkan mendoakan kejelekan untuknya. Dan hadis-hadis sangat banyak. Nabi SAW telah berbicara tentang para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat secara sempurna. Saya berikan satu contoh hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Yang curang di sini ditafsirkan para ulama, dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan golongannya. Rakyatnya tidak dia pedulikan. Kalau bahasa kita sekarang kan pemimpin korup. Wa umuran tungkirunaha. Mereka juga melakukan berbagai kemungkaran yang kalian ingkari, kalian salahkan kemungkaran itu. Apa artinya kemungkaran? Semua yang bertentangan dengan syariat, itu namanya kemungkaran. Jadi Nabi SAW telah berbicara kepada kita tentang pemimpin yang korup dan pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh. Kemudian para sahabat bertanya, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah menghadapi para pemimpin seperti itu? Perhatikan jemaah sekalian, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita emosi kan? Kita marah kan kepada pemimpin yang zalim? Tapi di sini kita diuji. apakah kita lebih menuruti emosi kita atau tunduk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas, Nabi mengatakan pemimpin korup dan tidak berhukum dengan syariat. Ketika sahabat bertanya, bagaimana menghadapi mereka jemaah ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Jadi tetap disuruh taat. Lalu tentang hak kita yang ditunaikan, disuruh berdoa. Malah Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, berdoa di sini maknanya doakan mereka supaya dapat hidayah, supaya dia tunaikan hak kita. Iya. Maka termasuk prinsip Ahlu Sunnah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Orang tua saya masih percaya adanya hari sial atau bulan sial. Muncul istilah larangan bulan, terutama akan melakukan sesuatu, misal pindah rumah atau melakukan perjalanan, tidak boleh pada saat larangan bulan pada hari-hari tertentu. Bagaimana saya menasihati orang tua? Apa yang harus saya lakukan? Pernah saya menasihati, namun dibantah, karena ini ajaran orang tua nenek moyang, berdasarkan pengalaman orang tua dulu. Menasihati yang menyampaikan ayat dan hadis. Sampaikan ayat tentang kewajiban bertawakal kepada Allah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Sampaikan hadis-hadis yang jelas-jelas mengatakan at-tiyaratu syirkun, takut sial itu syirik. Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, dia telah berbuat syirik. Sampaikan hadisnya. Iya. Dan doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Kemudian jelaskan juga, kita hidup ini pegangan kita Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun budaya warisan nenek moyang, kalau sesuai Al-Quran dan Sunnah, terima. Kalau tidak, tidak boleh kita wariskan. Allah telah ingatkan kita, itu adalah budaya kaum musyrikin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti yang Allah turunkan. Apa jawaban orang-orang musyrik? Kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Ya. Memakai gelang atau kalung batu yang mengandung magnet untuk terapi pengobatan, seperti batu germanium atau jimsangyong. Ini sudah pernah kita bahas, jemaah sekalian. Pernah pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahumullah. Maka jawabannya sama. Ini walaupun bukan syirik, kalau misalkan terbukti ada hubungan sebab akibat, padahal kita juga belum tentu bisa membuktikan, karena iklan-iklan bisa saja tidak benar. Iya. Kalau seandainya terbukti ada hubungan sebab akibat, maka tetap saja ini tidak boleh. Kenapa? Karena bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Jadi ini dilarang bukan karena syirik, tapi bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Kesyirikan dilarang, semua yang menjerumuskan ke sana juga dilarang, karena dia menyerupai jimat. Carilah pengobatan lain yang tidak menyerupai kesyirikan. Saya memiliki anak laki-laki masih kecil. Kapan waktu yang tepat untuk mengajari anak-anak mengenal tauhid, dan bagaimana cara mengajarkan agar mereka mengerti? Terlebih lagi banyak cara anak yang menampilkan agama atau peribadahan kaum musyrikin. Ketika anak sudah mulai memahami ucapan kita, ajarkan, tanamkan tauhid. Ketika dia sudah mulai memahami, ini yang pertama-tama kita ajarkan kepadanya, tanamkan tauhid yang benar. Kemudian selalu awasi apa yang dia baca, apa yang dia tonton, apa yang dia dengarkan, selalu awasi. Jangan sampai dia menonton yang kesyirikan. Kalau ada kita dapatkan dia menonton yang syirik, harus segera kita luruskan. Saya selalu mendengarkan Nabi Muhammad SAW dapat menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Apakah ini suatu syirik, Ustaz? Ya, itu syirik. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau maksudnya dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa masuk surga, maka itu benar. Jadi kalau diyakini Nabi yang bisa mindah-mindahin orang dari surga ke, dari neraka ke surga, ya maka itu tidak benar. Nabi hanyalah memberi syafaat. Insyaallah taala nanti ada bab khusus kita akan bahas lebih detail tentang syafaat. Ya. Nabi SAW bersabda kepada putrinya, "Ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'an." Wahai Fatimah, putri Muhammad, putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki, itu yang bisa aku berikan kepadamu. Tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah dengan mentauhidkan Allah dan jangan berbuat syirik. Karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah sedikit pun kalau kamu berbuat kesyirikan. Jadi ini kata Nabi SAW kepada putrinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Iya. Di beberapa tempat wisata di Indonesia terdapat tempat yang dianggap memiliki keutamaan, seperti di Tanah Lot Bali. Ada keyakinan bagi siapa saja yang bisa menyentuh ular suci di dalam gua dan berdoa sesuatu, maka akan terkabul. Apakah hal ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam sedangkan dia masih jahil? Jemaah sekalian, ini sama, kembali kepada kaidah sebab. Meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Iya. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan itu tempat suci atau ular yang ada di situ ular suci yang bisa memberi manfaat. Tidak ada dalilnya. Dan juga tidak mungkin bisa dibuktikan dengan apa namanya? Penelitian yang ilmiah. Iya. Maka meyakininya sebagai kesyirikan, sebagai sesuatu yang bisa memberi manfaat atau memberikan berkah adalah kesyirikan. Syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung. Kalau dia yakin benda itu atau tempat itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya atau manfaat dengan sendirinya bukan Allah, maka itu adalah kesyirikan. Tapi kalau dia yakin hanya sebab tempat itu atau benda itu hanya sebab dan Allah yang memberikan keberkahan atau kemanfaatan, maka itu adalah syirik kecil. Jadi sama pembahasannya dengan sebab. Bahkan kita melakukan safar ke sana karena meyakini tempat itu adalah tempat yang afdol, ini sudah terlarang. Nabi SAW bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh kita melakukan safar kecuali ke tiga masjid. Iya. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi enggak boleh kita melakukan safar karena keutamaan satu tempat. Walaupun masjid. Misalkan kita mau ke satu kota. Kenapa? Di situ ada masjid bersejarah. Enggak boleh. Kecuali ke tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan masjid selain tiga masjid ini punya keutamaan khusus. Sama saja, semua masjid kita perlakukan sama saja. Enggak ada yang boleh kita perlakukan lebih kecuali untuk tiga masjid ini. Kita boleh melakukan perjalanan jauh demi untuk sholat di tiga masjid ini. Iya. Kesana pun bukan mencari berkahnya pun harus ada dalil. Ini tiga kaidah untuk mencari berkah. Pertama, harus yakin berkah itu dari Allah. Yang kedua, ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu memiliki berkah. Nah, contohnya masjid. Ada dalil, masjid itu punya berkah. Ada satu lagi yang ketiga, jangan lupa. Bagaimana cara mencari berkahnya? Apakah kita ke Masjid Nabawi lalu mengusap-ngusap dindingnya? Tidak. Cara mencari berkahnya adalah dengan melakukan sholat di masjid tersebut. Iya. Saya mengikuti pencak silat. Namanya persaudaraan setia. Titik-titik. Untuk bisa lulus menjadi pesilat, semua siswa wajib mengikuti kegiatan pengesahan pada tanggal 1 Surab Muharram. Informasi dari pelatih, saat pengesahan ada kegiatan atau proses ini, yaitu syukuran makan-makan, penyerahan sabuk kelulusan menggunakan kain mori, dan kegiatan simbolis lainnya. Kata pelatih, semua prosesi tidak ada kesyirikan, yaitu tidak mengakui kekuatan lain selain Allah. Semua hanya simbolis saja. Namun saya masih ragu, apakah ada unsur kesyirikan? Batasan apa yang perlu saya perhatikan supaya tidak menjerumuskan pada kesyirikan? Apakah ada buku yang menjelaskan hal ini? Ini pertanyaannya tidak detail. Seperti dikatakan di sini, penyerahan sabuk kelulusan dan menggunakan kain mori. Juga kegiatan simbolis lainnya. Apa saja kegiatan itu? Dan apa keyakinan mereka terhadap kain mori itu? Kenapa harus kain mori? Apakah ada keyakinan khusus? Kalau ada keyakinan khusus, maka masuk ke pembahasan tadi. Meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab yang Allah tetapkan, itu adalah kesyirikan. Kenapa syirik? Nah, ada yang ingat gak kenapa syirik? Ada dua. Dua sebab kenapa syirik. Silakan akhi. Secara rububiyah dan uluhiyah. Ya, itu dia meyakini itu ada manfaat dan mudharatnya. Iya. Kalau secara uluhiyah itu berarti kita tawakal. Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fik. Sudah nikah tuh? Sudah nikah? Belum. Masya Allah. Sekalian promo. Jadi dua sebab kesyirikannya, rububiyah dan uluhiyah. Karena yang bisa menetapkan, menentukan dan menciptakan sesuatu itu bermanfaat atau membahayakan hanya Allah. Kalau kita tentukan sendiri, seakan-akan kita mensejajarkan diri kita dengan Allah. Yang kedua, tawakal. Tawakalnya berpindah kepada benda itu, bukan lagi kepada Allah, atau terbagi tawakalnya. Iya. Jadi kalau ada seperti itu, baru bisa dihukumi syirik. Ya. Tapi kalau cuma sabuk-sabuk seperti di silat karate itu, sabuk hitam, sabuk putih, gak ada keyakinan apa-apa, ya tidak masalah. Itu bukan syirik. Ya. Masya Allah, jam berapa nih? Apakah boleh mencukur jambang karena jambang saya tidak rata tumbuhnya? Jambang termasuk jenggot. Karena dalam kamus bahasa Arab, dalam kamus-kamus bahasa Arab, dijelaskan yang dimaksud dengan lihyah adalah rambut, rambut wajah dan dagu. Iya. Ini bahasa kita saja jambang. Kalau dalam bahasa Arab itu lihyah, jenggot. Jadi sama, enggak boleh dicukur. Apa yang dimaksud dengan tawakal seekor burung? Burung itu dia bergantung kepada Allah. Dan dia tetap berusaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu pagi pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Apa maksud hadis ini? Maksudnya kita disuruh berusaha. Burung aja berusaha, pergi pagi cari makan. Dan maksudnya juga adalah, walaupun usaha kita kecil, burung itu gak bisa berbuat banyak. Jadi walaupun usaha kita kecil, tapi disertai tawakal, bisa jadi hasilnya besar. Tapi kalau enggak usaha sama sekali, tercela. Tidak usaha sama sekali, maka itu tercela. Ya. Jadi harus berusaha walaupun sedikit, walaupun kecil. Saya kerja di asuransi kredit, suami kerja di bank konvensional. Apakah dosa kami kerja di perusahaan itu? Apakah tidak halal gaji yang kami makan? Iya, berdosa dan tidak halal. Karena asuransi itu riba, bank juga riba. Dan riba di asuransi itu lebih parah daripada di bank. Kalau di bank kita sudah paham, riba itu adalah, bunga bank itu adalah riba. Padahal kita cuma dapat berapa persen, sedikit. Tapi asuransi berlipat-lipat dapatnya. Berlipat-lipat dapatnya. Jadi riba. Kita setor sedikit, ambil melebihi yang kita setorkan, tanpa ada transaksi jual beli apa-apa, itu adalah riba. Sudah jelas. Dan ini disebutkan juga dalam fatwa Lajnah Daimah, semua transaksi bisnis itu adalah riba. Semua transaksi bisnis itu adalah riba. Bahkan di situ dua macam riba sekaligus. Riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah karena ada penundaan. Karena itu hakikatnya pertukaran. Pertukaran antara barang-barang ribawi dan terjadi penundaan, salah satunya itu adalah riba nasi'ah. Ini hakikatnya tukar uang, asuransi itu. Kemudian riba fadl, ada tambahan dari salah satunya. Jadi dua jenis riba ada di situ. Riba nasi'ah dan riba fadl. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla dan carilah pekerjaan lain dan yakin kepada janji Allah. Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti memberikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Lanjutan ayat? Lanjutan ayat. Ini surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Lanjutan ayatnya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi jemaah sekalian, ini dua kuncinya, takwa dan tawakal. Maka yakin Allah pasti memberikan penolong, memberikan pertolongan. Nabi SAW bersabda, "Innaka lam tada' syai'an lillah illa baddalaka Allahu khairan minhu." Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Jadi yakin. Yakin. Kalau kita bertakwa dan tawakal kepada Allah, Allah gantikan yang lebih baik. Betul, ada kondisi darurat. Dalam ada kondisi darurat, kita boleh pergunakan uang riba. Tapi apa arti darurat? Arti darurat itu, kata para ulama, itu yang mengancam nyawa. Yang mengancam nyawa. Seperti, gak ada makanan lain, hanya ada babi. Boleh kita makan. Boleh kita makan babi karena pilihannya dua. Kalau enggak makan, mati. Kalau enggak makan, mati. Maka boleh makan. Jadi enggak boleh bungkus. Cukup kita makan untuk menyelamatkan kematian kita saat itu. Iya. Jadi enggak benar kalau ada yang mengatakan karena darurat belum dapat pekerjaan lain. Tidak, itu bukan darurat. Darurat itu seperti kita punya keluarga sakit. Kita harus menafkahi dia. Kita harus membayar pengobatannya. Kalau enggak, sakitnya makin parah bisa mati. Boleh kita kerja di tempat riba tersebut. Ya, atau kita pinjam uang riba. Kalau ada kondisi seperti itu. Ya. Kalau tidak ada kondisi seperti itu, maka itu tidak dihukumi darurat. Itu penjelasan para ulama usul. Wallahu alam. Jemaah sekalian, mohon maaf. Ini banyak sekali pertanyaannya. Kita gak bisa jawab semuanya karena keterbatasan ilmu juga dan keterbatasan waktu kita. Ini saya tidak